نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib, para hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda di dalam sebuah hadis yang datang dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, maka beliau menyatakan, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah wa 'aliman aw muta'alliman." Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun." Dunia itu adalah dilaknati. Dunia dilaknati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. "Wa mal'unun ma fiha," dan dilaknati pula segala apa yang ada di dalam dunia ini. "Illa dzikrullah wa mawalah," kecuali tiga perkara di dalam hadis ini. Yang pertama adalah berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan apa-apa yang mendukung terselenggaranya zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya adalah majalisul ilm, mempelajari ilmu agama. Dan golongan yang kedua yang akan selamat dari laknat Allah di dalam dunia ini, au aliman, atau seorang yang alim, orang yang mengetahui ilmu agama. Kemudian dia mengamalkan ilmu tersebut, bahkan dia pun menyampaikan dan mendakwahkan ilmu tersebut, menyeru manusia kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang orang yang mau berdakwah mengajarkan ilmu agama. Fa innal 'alama yastaghfiru li muallimin nasa al khaira. Maka sesungguhnya alam jagat raya ini memintakan ampunan kepada Allah bagi orang yang mau mengajarkan kebaikan kepada manusia. Orang yang mengetahui ilmu agama, alim. Golongan yang ketiga yang Allah selamatkan dari laknatnya adalah muta'allima, yaitu orang yang mau mempelajari ilmu agama. Orang yang mau mempelajari ilmu agama. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbahagialah mereka orang-orang yang mau duduk bersimpuh bersama-sama mendatangi majalisul ilm, kemudian mendengarkan wejangan ilmu agama. Lebih-lebih kalau mereka datang dengan isgha, menyiapkan hati, pendengaran dan perhatiannya, sehingga dia akan mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Maka berbahagialah mereka mendapatkan keselamatan dari laknat Allah yang Allah turunkan ke dunia ini, di mana manusia hidup di dunia hanyalah sesaat saja. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun menasihatkan kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Kun fid dunya, maka jadilah engkau hidup di dunia ini ka'annaka gharibun, seolah-olah engkau itu seperti orang asing yang bukan tinggal di negerinya sendiri. Aw 'abirus sabil, atau engkau seorang yang numpang lewat saja, sedang mengadakan perjalanan. Artinya, orang yang bukan tinggal di negerinya atau orang yang sekedar numpang lewat, maka yang pertama dia tidaklah lama tinggal di situ. Kemudian yang kedua, kalau dia mengetahui di tempat dia singgah ada suatu kebaikan atau banyak kebaikan, maka dia ingin meraih kebaikan-kebaikan tersebut selagi dia masih ada di situ. Naam barakallahu fikum. Oleh karena itu, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma menyimpulkan, fa idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Beliau menyatakan, kalau begitu, apabila engkau telah masuk waktu sore ingin melakukan suatu kebaikan, fala tantadhiris sabah, janganlah engkau menunda-nunda hingga akhirnya menunggu besok pagi, besok pagi. Dunia dilaknati kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula apabila engkau di waktu pagi menginginkan mengamalkan suatu kebaikan, termasuk kebaikan yang paling baik adalah bertaubat dengan ikhlas dari dosa-dosa. Menyadari seorang berbuat salah di pagi hari. Fala tantadhiril masa, janganlah dia menunda-nunda nanti sore, nanti sore. Umur manusia tidak ada yang mengetahui. Oleh karena itu, barakallahu fikum, berbahagialah mereka orang-orang yang selalu ingat kepada Allah sehingga terselamatkan dari laknat Allah yang Allah turunkan ke dunia ini. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk sifat orang yang berzikir kepada Allah, termasuk sifat seorang alim yang mengetahui ilmu agama, dan merupakan sifat seorang muta'allim, orang yang mereka mempelajari ilmu agama, adalah senantiasa berusaha untuk menjauhi dosa-dosa besar. Menjauhi dosa-dosa besar. Dan kita di sore hari ini masuk pada jenis dosa besar yang keempat, yaitu adalah aklur riba, memakan harta riba. Setelah selesai dari perbuatan syirik, atau yang ketiga sekarang, kemudian berbuat sihir, maka masuklah pada yang ketiga, memakan harta riba. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, istilah ungkapan ataupun bahasa riba sering kita dengar. Namun apakah riba tersebut? Perlu bagi kita mengetahui definisi riba agar supaya pemahaman kita menjadi benar, sehingga kita akan lurus dan menjadi paham tentang apakah itu riba, sehingga menghindarinya pun akan menjadi benar. Seorang yang tidak mengerti sesuatu, maka bisa jadi orang tersebut akan jatuh kepada sesuatu tersebut karena ketidaktahuan. Maka yang seperti ini masih diharapkan. Nah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Akan tetapi yang berbahaya adalah orang yang telah mengetahui suatu keburukan namun bersengaja melanggar keburukan tersebut karena mementingkan perkara dunia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melaknati orang tersebut. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, Ta'isha Abdul Dinar, Ta'isha Abdul Khamisah, Ta'isha Abdul Khamilah. Celaka orang-orang yang mereka menghamba kepada mata uang, dinar, uang emas, menghamba kepada dunia. Celakalah mereka orang-orang yang menghamba kepada khamisah, kain beludru, ataupun juga kain-kain yang lainnya. Nah, orang yang sekedar mementingkan dunia, yang sifat mereka idza utiya radiya, kalau mendapatkan keinginan yang dicari maka dia akan ridha. Nah, mengikuti Nabi, kalau mendapatkan apa yang diinginkan maka dia akan terus berkesinambungan berpegang kepada syariatnya Nabi. Namun wa idza lam yu'ta sakhita, kalau dia tidak mendapatkan maka menjadi benci dan tidak suka. Na'udzubillah min dzalik. Ini sifatnya ahli dunia. Mereka akan beramal kebaikan kalau bisa menjanjikan atau minimalnya na'am bisa mendatangkan sesuatu yang mereka inginkan. Maka mereka akan ridha. Maka di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita selalu mengingatkan dengan dunia? Dikarenakan barakallahu fikum, di antara sebab seorang berat, di antara sebab seorang berpaling, di antara sebab seorang menjauh, bahkan kadangkala membenci dan memusuhi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan dikarenakan mereka lebih mengedepankan dunia. Mengedepankan dunia. Maka di antara perkara yang dilarang oleh syariat ini adalah memakan riba. Memakan riba. Apa itu riba? Definisi riba diterangkan oleh para ulama adalah ar-riba lughatan. Pengertian riba secara etimologi bahasa adalah az-ziyadatu wal-irtifa' wal-uluw wan-nama, yaitu az-ziyadah artinya tambahan, wal-irtifa' artinya juga naik, wal-uluw artinya tinggi. Ini riba, sinonim katanya. Nah, memiliki kandungan arti tambahan. Kadangkala artinya naik, kadangkala artinya tinggi, kadang artinya annama, berkembang. Ini sinonim riba. Pengertian riba secara bahasa. Nah, barakallahu fikum. Maka ini secara bahasa riba diartikan oleh para ulama adalah az-ziyadah wan-nama wal-irtifa' wal-ulu, yaitu berkembang ataupun bertambah dan juga tinggi, naik, tinggi serta berkembang. Barakallahu fikum. Maka adapun riba secara pengertian syariat yang dimaksud oleh Allah, inna ahwa ahallallahul bai'a wa harramar riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu akilar riba wa mukilah. Rasulullah mengal haditha, Rasulullah bersabda, Allah melaknati orang yang memakan harta riba dan yang memberikan makan dengan hasil riba. Nah, maka di sini apakah riba tersebut? Maka pengertiannya secara syariat diterangkan oleh para ulama, wa syar'an yang qasimu ila salasati aqsamin. Dan yang namanya riba didefinisikan dengan sesuai macamnya. Maka riba di dalam syariat ini terbagi menjadi tiga macam. Terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama diistilahkan dengan riba al-fadl. Riba al-fadl, tulisan bahasa Arabnya riba al-fa'dlam. Al-fadl. Naam. Apa itu riba al-fadl? Wa huwa ziyadatu baina syai'aini aujaba syar'u fihi mattasawi. Yaitu adanya tambahan antara dua perkara yang syariat ini mewajibkan pada keduanya untuk disamakan. Riba al-fadl yaitu adanya tambahan padanya pada dua perkara yang syariat ini mewajibkan untuk padanya disamakan. Sebagai misal, yaitu syariat menetapkan bahwasanya di sana ada barang-barang khusus yang disebut asnaf ribawiyah. Ada 6. Di antaranya emas, di antaranya perak. Nanti insya Allah dalam pertemuan yang akan datang akan dibahas. 6. Di dalam menjual emas dengan emas, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disyaratkan idza kana yadan biyadin, yaitu apabila kontan. 6. Sawaun bisawain. Oh, sawaan bisawain, yaitu sama-sama. 1 gram, 1 gram. Tidak dilihat bentuknya. Apakah cincin ataukah anting-anting. Tidak dilihat bentuknya. 6. Sehingga kalau seorang mereka mengadakan barter, tukar dalam bentuk emas dengan emas, jual beli, maka disyaratkan sama, harus 1 gram, 1 gram, karena dilihat jenisnya. Jenisnya apa? Emas. Bukan nauknya, bukan dilihat bentuknya, dia anting-anting atau cincin. Namun yang jadi patokan jenisnya. Ini sebagai misal dan akan lebih lanjut insya Allah dalam pertemuan yang akan datang. Sebagai misal. Dan di sana ada beberapa barang, yaitu di dalam hadis ada 6 kategori. 6 barang-barang ribawiyah yang mungkin belum saat ini kita untuk membahasnya. 6. Ini yang pertama disebut riba fadl, adanya tambahan. Adanya tambahan. Seandainya seorang menjual emas bentuknya cincin 1 gram. Maka dia menginginkan membeli cincin yang ada aksesorisnya, di situ ada hiasannya, ukirannya sedikit. 1 gram juga. Maka dia katakan yang polos tadi, emas yang polos, cincin yang polos, tolong saya mau tukar dengan cincin yang itu sama-sama 1 gram, sama-sama 17 karat sebagai misal, karena mas nom istilahnya ya. Atau sama-sama 22 karat. 6 sebagai misal. Maka ternyata si penjual mengatakan, kalau begitu emas Anda saya hargai 1 gramnya 450. Adapun yang ini, yang baru, karena lebih indah dan juga nam ada di sana ukirannya, maka harganya 1 gramnya 500.000. Berarti Anda harus menambah uang berapa? 50.000. Maka ini yang disebut riba al-fadl. Riba al-fadl kalau dilakukan secara langsung. Nah, disebut riba fadl. Untuk gambaran ke depan, maka bagaimana kalau begitu, betapa besarnya dosa orang yang menjual emas kalau begitu? Jawabannya, kalau mereka berilmu bisa tidak terjatuh kepada dosa. Namun kebodohan yang ada pada mereka lah yang membuat mereka terjatuh kepada dosa. Loh, kok bisa demikian? Jawabannya diterangkan para ulama. Kalau begitu caranya supaya tidak terjatuh kepada perbuatan riba, maka hendaknya si A pembeli tadi, dia menjual cincin yang lama yang dia ingin tukar dengan harga 400.000, 450.000. Maka diberikanlah oleh si pemilik toko 450.000. Sudah diterima. Kemudian dia ingin membeli cincin yang baru yang harganya 500.000. Maka dia keluarkan dari sakunya 50.000 menggenapi 500.000. Maka dia beli, saya beli cincinmu 1 gram 500.000. Selamat, tidak ada riba. Apa yang membedakan? Membedakannya ilmu agama. Naam, ilmu agama. Sehingga disinilah kita semakin memahami firman Allah Ta'ala, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Surat Az-Zumar ayat yang ke-9, tentunya tidak sama. 6. Jangan berpikirlah kesuwen, kangelen, ruwet dan seterusnya, ya. Jangan berpikir seperti ini. Yang kita pikirkan keselamatan. Ingat, dunia dilaknati. Dunia tempat kita bercocok tanam. Kepengin selamat apa kepengin yang penting oleh? Jawabannya kepengin ya selamat juga oleh. Kalau begitu ya sudah, ikuti aturan syariat. Walaupun lama. Demikian pula dalam perkara-perkara yang lainnya, ikutilah aturan syariat. Nah, sebagaimana orang kadang, saya kepengin ngapal Al-Quran. Ini sebagai contoh, ini bukan riba. Contoh orang yang tidak sabar saja. Saya kepengin hafal Al-Quran. Kalau begitu, hafalkan sehari, naam, minimal 1 ruku. Maka setahun akan hafal, insya Allah. 1 ruku, yang mushaf Indonesia ada ainnya. Maka 1 tahun akan hafal insya Allah. Nah, dia berusaha demikian. Loh. Dengan pengulangan-pengulangan. Barakallahu fikum. Wah, berat kalau begitu. Tapi di sana ada 2 bulan bisa hafal Al-Quran. Masya Allah, coba diteliti. Ternyata Anda disuruh masuk, tiba-tiba kepalanya dipegang sama gurunya. Atau disuruh meminum sesuatu dari Al-Quran, ayatnya dibakar dan seterusnya. Loh, tujuannya bukan sekedar yang penting hafal. Namun bagaimana supaya kita selamat. Nah, supaya kita selamat. Memang yang satu, barakallahu fikum, yang pertama kelihatannya panjang. Namun selamat insya Allah. Yang kedua cepat. Namun apa? Ternyata ada istikhdamu syayatinil jin. Meminta bantuan kepada syaitan dari kalangan jin. Maka na'udzubillah min dalik. Bukanlah yang penting hasil yang kita inginkan di dunia. Namun keselamatan yang kita harapkan. Nah, ini barakallahu fikum jenis riba yang pertama. Riba al-fadl. Difahami insyaallah ya. Insyaallah akan terulang pada pertemuan berikutnya. Yang kedua, riba an-nasi'ah. Riba an-nasi'ah, bahasa Arabnya. Riba an-nasi'ah, yaitu riba tambahan, gampangnya bunga. Bagaimana itu? Semuanya gampangnya istilahnya bunga secara umum. Nah, namun inilah istilahnya bunga. Wa huwa ta'khiru baina syai'aini awjaba fihi mataqabut. Atau juga bukan bunga, yaitu nasi'ah adalah mengakhirkan dua perkara, dua barang ribawiyah yang syariat ini mewajibkan untuk kontan. Mewajibkan untuk kontan. Ini riba nasi'ah. Yaitu mengakhirkan dua barang riba yang syariat ini mewajibkan untuk kontan. Untuk kontan. Sebagai misal tadi, di antara barang-barang ar-ribawiyah, barang yang di situ terkena hukum riba, apabila dia itu tidak kontan, apabila dia itu ada tambahan. Nah, kalau tadi disebutkan ada emas, ada perak. Nah, maka seandainya Rasulullah mengatakan, nah, di dalam hadisnya, maka apabila itu satu jenis, maka dijual dengan cara la basa idza kana yadan biyadin wasawaan bisawain. Kalau satu jenis sama-sama emas, syaratnya dua, kontan dan sama. Nah, sama beratnya. Nah, ini kalau emas dengan emas. Namun kalau berbeda jenis, menukar emas dengan perak, jenisnya sama apa beda? Berbeda. Nah, satu emas, satu perak. Maka disyaratkan satu syarat saja, at-taqabud, yaitu kontan. Kontan. Berbeda harganya tidak masalah, timbangannya berbeda tidak masalah juga. Sebagai misal, perak 1 gramnya taruhlah 50 ribu. Taruhlah sebagai misal. Kemudian emas 500 ribu. Kita tukar saja. Masya Allah, saya senang dengan aksesoris yang Anda pakai berupa kalung. Ini lihat ukirannya, tapi ternyata dari perak bukan dari emas. Tapi saya senang. Sudahlah, saya tukar saja. Ditukar dengan kalung juga sebagai misal, atau cincin emas. Peraknya beratnya berapa? Ternyata 10 gram. Kalau begitu saya tukar ya dengan emas 1 gram. Tidak masalah. Tidak merasa rugi. Emas 1 gram 500 ribu. Perak 1 gram 50 ribu. 10 kali 50 sama-sama 500 ribu nilainya. Tidak merasa rugi, sudah akhirnya dapat ditukarlah mereka, melakukan barter seperti ini. Maka ini akan boleh kalau dia itu taqabud kontan ketika itu di majelis akad. Nah, sudah kita saling tukar menukar. Namun tadi, wah, di jalan ketemu teman akrab. Masya Allah, kalungnya bagus sekali, saya tertariklah. Gimana kalau kita tukaran dengan emas saja? Ini teman akrab. Jane ya senang, cuma kalau enggak dikasih, sudah saking akrabnya, sudahlah. Karo batire dewek gitu ya, sudah. Karo batire dewek sudah. Tapi nanti ya, emasnya besok ya kalau kita ketemu lagi ya. Hah? Ada takhir, satunya menunda. Maka yang seperti ini namanya apa? Riba an-nasi'ah. Terjatuh kepada riba. Terjatuh kepada perbuatan riba. 6. Ini demikian. Oh, jadi ternyata riba itu banyak macamnya ya. Macamnya ada 3. Dan kita akan bisa mengatakan itu riba kalau kita mengetahui penjelasan dari para ulama. Nah, kalau tadi yang pertama, seandainya seorang membeli emas ditukar dengan emas, kok ada tambahan uang secara langsung, maka namanya apa? Riba. Namun kalau dia sudahlah proses jual beli dulu, saya tukar, walaupun mungkin selisihnya 5 menit, ya tidak mengapa, namun selamat. Namun selamat. Nah, jadi tidak terus spontan kita mengatakan, wah riba itu wong Anda nambah, enggak. Ilmu agama yang menjadikan orang tersebut selamat dari riba. Nah, kalau begitu ternyata jualan emas boleh enggak? Halal kalau caranya benar. Namun kalau Anda menjadikan di dalamnya ada unsur proses ribawi, maka itu menjadi riba. Nah, di sini. Jadi bagaimana supaya selamat? Belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Nah, ini supaya selamat. Nah, ini barakallahu fikum. Dan mengamalkannya. Jenis yang ketiga, macam yang ketiga daripada perbuatan riba. Riba al-qard. Riba yang hitung yaitu dengan bentuk pinjaman. Bentuk pinjaman yang disebut bunga juga di sini. Inilah yang disebut bunga. Nah, sebagian ulama memasukkan bunga ini dalam bentuk riba nasiah jenis yang kedua tadi. Nah, sebagian ulama. Namun sebagian yang lain menjadikan ini macam tersendiri karena akan lebih mudah memahaminya. Nah, sehingga seandainya yang kedua tadi kita katakan ada unsur bunga juga boleh. Nah, namun yang ketiga ini kalau kita pisahkan akan lebih mudah memahaminya. Riba qard yaitu riba yang terkait dengan pinjam meminjam. Pinjam meminjam. Apa itu? Wa huwa ziyadatu ala daini muqabilul ajal. Yaitu bunga tambahan atas hutang yang ditanggung oleh seseorang tatkala dia apa nunggak bahasanya apa ya tatkala dia nunggak sudah jatuh tempo tidak bayar. Sebagai misal seorang dia berhutang, ini difahami, kalau ini paling paham insyaallah. Disebut ngerolasi, disebut rentenir, disebut bunga, disebut apa lagi nggih? Ada nama lain nggak riba yang seperti ini? Lah ini pokoknya namanya banyak ya. Lah inilah yang di sini. Maka yang seperti ini, gampangnya pengertiannya adalah seorang dia itu menetapkan adanya tambahan atas hutang yang tertunda membayarnya. Gampangnya demikian. Bunga namanya. Seorang hutang. Berapa saya hutang? Misalnya 5 juta. 5 juta maka dibayar selama 10 kali. Setiap bulannya setor per tanggal 15 bulan tersebut. 6. Berapa? 500 ribu. Ternyata tanggal 15 kok belum bayar. Nah, tiba-tiba dia punya duitnya tanggal 20. Oh, kalau begitu dikenakan bunga. Kena cash istilahnya. Kena bunga ataupun kena yang lainnya. Jadi Anda bulan ini didenda dengan ini karena terlambat jadi bayarnya 550.000. Ini gambaran pertama. Maka ini adalah riba. Adalah riba. Bukannya menolong, malah menekan. Nah, satu. Gambaran pertama. Gambaran kedua, riba an-nasi'ah. Orang tersebut, ataupun juga riba al-qard. Orang tersebut meminjam 5 juta. Dicicil 10 kali. Cicilannya berapa? Cicilannya adalah 510 ribu. 10 kali. Terserah mau tanggalnya berapa, terserahlah. Yang penting 510 ribu 10 kali. Jadi berapa? 510 kali 10. 5.100.000. 6. Oh, berarti ini juga riba. 6. Walaupun tidak didenda, tapi kan tidak didenda. Ya. Namun sudah menambahkan. Ya, di sini. 6. Berarti juga riba. Jadi ini demikian. Dan di sana masih banyak gambaran-gambaran yang lainnya. Kembalinya kepada kejadian. Kembalinya kepada kejadian. Namun inilah konsep global tentang riba. Yaitu riba diterangkan oleh para ulama ada 3 macam. Riba al-fadl, tambahan. Yang terjadi pada 2 perkara yang harus disyaratkan oleh syarat ini harus sama. Yaitu pada asnaf ar-ribawiyah. 6. Yang kedua adalah riba an-nasi'ah. Yaitu seorang mengakhirkan 2 perkara yang harus kontan. 2 perkara yang harus kontan. Yaitu terjadinya pada asnaf ar-ribawiyah. Dan yang lainnya, yang ketiga adalah riba al-qard. Nah, ini paling luas pembahasannya. Riba pinjam-meminjam. Di sana akan dikatakan riba dilihat sistem dan kejadiannya. Nah, sistem dan kejadiannya. Karena di dalam syarat ini ada suatu kaidah yang umum di dalam pinjam-meminjam. Yaitu diterangkan para ulama, kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Kullu qardin, semua bentuk pinjaman. Nah, semua bentuk pinjaman jaro naf'an, yang bisa memberikan manfaat kepada si orang yang meminjamkan. Nah, si pemodal, si pemilik uang. Nah, ini memberikan manfaat kepada orang yang meminjamkan, fahuwa riba, maka dia terjatuh kepada riba. Masuk di sana sistem-sistem jual beli yang bagaimana, ya, hutang piutang dalam jual beli. Kita tidak katakan secara mutlak semuanya, dilihat kejadian dan sistem yang diberlakukan pada mereka. Nah, sehingga pembahasan riba merupakan pembahasan yang sangat luas. Namun dengan kita mengetahui ternyata riba terbagi menjadi 3, maka akan mudah bagi kita untuk memahami setelahnya. Nah, jadi difahami insyaallah. Difahami sekarang hukum riba. Hukum riba disepakati oleh syariat-syariat sebelumnya ataupun syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekarang, ini merupakan dosa besar. Dosa besar. Maka diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala bahwasanya 6 atau sebelumnya diterangkan pula di sana oleh Ibn Nasr Al-Marwazi dalam kitab beliau As-Sunnah. Maka beliau menyatakan ba'dul ulama yutlaqur riba atau yutlikur riba wa yuridu bihi kulla bai'in muharram. Sebagian ulama kadangkala memberikan penamaan ini riba, ini riba. Padahal bukan jenis yang ketiga tadi, 3 jenis tadi. Mereka mengatakan ini riba pada semua jual beli yang diharamkan. Ini berjalan pada lisan sebagian ulama mengatakan apa hukumnya riba, maknanya adalah dosa. Maknanya dosa. Bukan yang dimaui dengan yang 3 yang tadi di atas. Sehingga di dalam kita membaca kitab-kitab para ulama, 6, maka hendaknya kita kembali kepada penjelasan para ulama, tidak cukup belajar autodidak. 6, sehingga bagaimana para ulama menerangkan, sehingga para ulama kita, mereka barakallahu fikum, senantiasa menasehatkan agar supaya kita belajar digurukan kepada guru. 6. Mengambil pemahaman kita dari para ulama. Sebab kadangkala ada yang demikian. Seperti zaman dahulu, Al-Imam Abu Hanifah Imam Malik dan yang mutaqaddimin lainnya mengatakan ini makruh, padahal yang dimaui adalah haram. Orang sekarang mengatakan makruh, sesuatu yang dilakukan tidak berdosa, ditinggalkan tidak berpahala, ini makruh demikian. Padahal yang dimaui adalah makruh adalah oleh Abu Hanifah, makruh adalah haram. Sehingga kita perlu di sana belajar kepada para ulama. Menerangkan, mereka akan menerangkan kepada kita apa yang dimaui oleh yang berbicara tadi. Barakallahu fikum. Nah ini sekarang hukum riba. Hukum riba adalah muharram, jelas merupakan dosa besar. Di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 275. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathuhu syaitanu minal mas. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan harta riba. La yakumun, tidaklah mereka nanti dibangkitkan pada hari kiamat illa melainkan kama yakumu, sebagaimana bangkitnya alladzi yatakhabbathuhu syaitan, orang yang disambar oleh syaitan minal mas, terkena sawan. Sudah enggak karuan. Oleng dan seterusnya. Lah ini demikian. Yaitu mereka menunjukkan di sini adalah dosa besar karena dikaitkan dengan siksa akhirat. Ini sesungguhnya masih panjang penjelasannya tentang hukum-hukum riba yang terkait dengan ayat-ayat yang berbicara tentang riba dan hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang bahayanya riba. Cukup bagi kita di sore hari ini mengetahui tentang definisi riba. Mudah-mudahan dengan memahami definisi tersebut, kita akan lebih mudah memahami perkara kedepannya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan ini, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan kepada kita wawasan dan ilmu yang bermanfaat, yang bisa membuahkan amalan soleh sehingga menjadi bekal bagi diri kita untuk nanti menghadap Allah, sehingga diselamatkan dengan sebab amalan kita, dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak kekurangan dan kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.